Ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maaf beberapa hari tidak menyapa lewat sapaan pagi ataupun malam, karena sedang ya agak padat kemarin kegiatannya. Pagi ini sedang itikaf sama anak, sambil belajar ngapalin. Ternyata beda-beda tiap anak tuh cara menghapalnya. Ada yang tenang duduk, ada yang harus bergerak-gerak saja. Kalau anak yang bungsu ini ngapalinnya lebih senang dengan bergerak, kinestis gitu. Pokoknya makin tidak bisa dengan tenang, diam. Tapi ya alhamdulillah bisa hafal juga. Tiap orang punya kemampuan berbeda-beda di dalam cara menghafal. Dan yang paling penting intinya memang selain menghafal, memahami, dan juga sekuat tenaga berusaha mengamalkan ya. Dan sesudah itu baru menyampaikan. Di sisi Allah di bulan Ramadan ini membaca Quran menjadi luar biasa, karena Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Jadi sebaiknya tidak ada satu malam pun yang luput dari Qiyamul Lail, tidak ada satu siang pun yang luput dari Saum, dan tidak ada siang dan malam yang luput dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan mukjizat Rasulullah dan karunia Allah yang sangat besar bagi kita. Malaikat Jibril menjadi ruhul amin penyampai Al-Quran. Rasulullah menjadi nabi yang paling utama yang membawa risalah Al-Quran. Umat Islam menjadi khairu ummah, umat yang diberikan petunjuk lewat Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bulan terbaik turunnya Al-Quran. Dan Lailatul Qadar adalah malam paling mulia, karena itu malam turunnya Al-Quran. Jadi barang siapa yang ingin merasakan memiliki hati terbaik, lisan terbaik, pikiran terbaik, hari-hari terbaik, seyogianya kita tidak lepas dari Al-Quran. Aneh tapi nyata, orang-orang yang didekatkan Allah dengan Al-Quran, mencintainya, membaca, menghafal, memahami, mengamalkan dan menyampaikan, insya Allah akan diberikan ketenangan, kekuatan iman. Ya alhamdulillah, ke Maulana Yusuf dan Gaisa Zahira Sofa yang kemarin putrinya wafat, itu sepertinya lebih mudah untuk menerima, walaupun sangat mendadak gitu wafatnya, tapi menerima karena yakin tentang janji-janji Allah di dalam Al-Quran, bahwa ajal sudah ditentukan, bahwa tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat. Dan hadis-hadis Rasul pun mengingatkan tentang ganjaran bagi yang ridho terhadap takdir. Masya Allah, bagaimana orang sabar menurut Al-Quran, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah mengatakan, kami semua milik Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sangat besar, curahan rahmat Allah, ampunan dan petunjuk. Kalau ditimpa musibah dan yakin kita semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah berusaha nanti istiqomah bisa menyapa lagi ya. Mohon maaf atas segala kelalaian selama ini dalam menyapa, dan mudah-mudahan besok lusa bisa menjadi istiqomah kembali. Tiada siang tanpa saum yang penuh berkah di Ramadan ini, tiada malam tanpa qiyamul lail, tanpa taraweh, tanpa sholat malam, dan tiada siang dan malam tanpa Al-Quran. Minimal sehari sejuz tidak boleh tidak ya. Bagi yang belum bisa, ayo ini saatnya belajar. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik atas semua perhatiannya. Mohon maaf, doakan ini supaya jadi hafiz Quran juga. Ini bungsu nih. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.